Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Nanti akan datang satu hari, walaupun dia itu orang yang di dunia, orang yang sangat akrab dan paling dekat dengan kita, maka dia sudah tidak mau peduli lagi. Ayat yang Allah katakan, Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari anak istrinya. Hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Diriwayatkan ada suami istri ketemu, wahai istriku, waktu di dunia saya ini orang suami kaya apa sih? Kata istrinya, wahai suamiku, Anda suami yang sangat baik kepadaku. Kata suaminya, wahai istriku, mau enggak hari ini kamu berikan kebaikanmu sedikit saja kepada saya? Kata istrinya, wahai suamiku, alangkah ringannya, alangkah remehnya yang kamu minta, tapi hari ini aku dalam kondisi ketakutan yang tidak pernah aku alami, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Suami yang di dunia kerja keras untuk istri, dia lindungi, dia bela, dia segala-galanya untuk istri. Tapi di hari yang Allah telah datangkan keadaannya tersebut, maka istri enggak bisa memberikan kebaikan walaupun sedikit. Demikian pula anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, sudah tidak mau tahu lagi hubungan di antara mereka. Wataqatta'at bihimul asbab, kata Allah, hubungan-hubungan itu sudah putus. Bahkan sekedar ngelirik saja enggak, sekedar bertanya aja enggak. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadhi min adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah katakan, wala yas'alu hamimun hamima. Hari itu hamim, teman dekat, teman akrab, teman yang runtang-runtung, yang sangat dekat hubungannya, mereka itu sekedar bertanya pun enggak. Betapa ngenesnya kalau sampai orang yang sangat dekat dengan kita di dunia ternyata sekedar tanya nasib kita enggak. Bukan karena tidak melihat, yubasarunahum, mereka itu saling melihat, tapi pandangan mereka semuanya kosong. Pandangan mereka itu kosong, hati mereka kosong, pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Di hari itu yubasarunahum, sampai-sampai orang-orang yang mujrim ketika di dunia, orang yang mereka enggak sholat, enggak punya perhatian dengan agama, mereka itu kurang ajar di dunia, mereka itu ya ini menjadi para perusak-perusak agama. Ya wadul mujrimu, orang yang mujrim sangat ingin sekali seandainya bisa menebus azab di hari itu walaupun dengan anak kandungnya sendiri.